السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. نصلي ونسلم على رسولنا الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، إخواني في الدين أعزكم الله، pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah doa yang sangat agung, sangat bermanfaat untuk kita. Doa ini dinamai oleh Rasulullah SAW dengan nama Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Sayyid itu adalah pemimpin, al-istighfar adalah permohonan ampunan. Artinya di antara doa-doa permohonan ampunan, doa inilah yang paling besar. Doa ini yang paling agung. Doanya tidak panjang, tapi syarat dengan makna. Di mana hadis yang berbicara tentang doa ini sangat banyak sekali, di antaranya adalah riwayat Al-Bukhari. Di sini kita dapati dari seorang sahabat yang bernama Syaddad ibnu Aus radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW mengajarkan tentang Sayyid al-Istighfar. Beliau mengajarkannya dengan mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Kemudian setelah doa itu Rasulullah sebut, beliau pun menyebutkan apa manfaat dari doa ini. Kata beliau, ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة. Barang siapa yang telah mengucapkan doa ini di suatu siang, kemudian mati di hari itu juga sebelum sorenya datang, maka dia adalah penduduk surga. Wa man qalaha min al-laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbih fa huwa min ahli al-jannah. Maka barang siapa yang mengucapkannya di suatu malam dalam keadaan yakin terhadap apa yang dibacanya, sebelum pagi harinya datang dia meninggal, maka dia tergolong penduduk surga. Jadi antum lihat, doa yang sederhana, pendek, tidak sulit dihafal, ternyata menjanjikan untuk kita balasan surga. Kita tentunya jadi penasaran, apa sih kok demikian agung, demikian berharga, sampai-sampai sekedar dengan doa yang pendek ini saja terjanjikan surga. Baiklah, Kita lihat di sini penamaan Sayyidul Istighfar itu ternyata memang didapati dari Rasulullah sendiri. Kenapa? Karena ternyata penamaan ini tidak di dalam satu riwayat saja, tapi dalam banyak riwayat. Di antaranya selain Al-Bukhari yang tadi kita baca, juga didapati pada riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Semuanya menamakan doa ini dengan nama Sayyidul Istighfar, yang artinya pemimpin permohonan ampunan atau pemimpin doa permohonan ampunan. Kita lihat setelah mengucapkan Allahumma anta rabbi, wahai Allah, kata-kata Allahumma itu kalau kita terjemahkan secara literal artinya ucapan wahai Allah. Allahumma artinya wahai Allah atau duhai Allah. Anta Rabbi, anta engkau Rabbi Tuhanku, engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, la tidak ada ilah zat yang patut diibadahi, illa kecuali anta, engkau. Jadi ini pengakuan dari awal. Kalau tadi pengakuan bahwa Allah itu Tuhanku sebagai Rabb, artinya kita mengakui sifat rububiyah pada Allah. Kemudian berikutnya di saat kita mengatakan la ilaha illa anta, tiada ilah yang patut diibadahi kecuali engkau, ini adalah dua pengakuan yang luar biasa. Pengakuan anta Rabbi, engkau adalah Rabbku, adalah pengakuan rububiyah, di mana kita membenarkan Allah itu memiliki sifat rububiyah. Di mana sifat rububiyah itu adalah kumpulan dari sifat-sifat Allah, di antaranya Allah adalah pencipta alam semesta, Allah penentu takdir di alam semesta, Allah yang menghidupkan dan mematikan, Allah yang mengatur kejadian apapun di alam semesta, Allah yang memiliki apapun yang ada di alam semesta. Ini semua adalah masuk di dalam kriteria sifat-sifat rububiyah, di mana sifat-sifat rububiyah itu adalah pencipta, pemilik, menghidupkan dan mematikan, mengatur, menentukan. Kemudian kita pun mengakui dengan doa ini dengan ucapan la ilaha illa anta, tiada ilah yang patut diibadahi kecuali engkau. Ini adalah pengakuan atau pembenaran terhadap sifat uluhiyah Allah. Kalau tadi sifat rububiyah, maka ini satu lagi adalah uluhiyah Allah. Di mana uluhiyah itu sama dengan rububiyah, yang artinya peribadatan. Rububiyah atau uluhiyah itu artinya peribadatan. Di mana di saat kita mengakui bahwa Allah lah zat satu-satunya yang berhak diibadahi, berarti kita mengakui yang berhak diibadahi itu cuma Allah, yang lain tidak berhak diibadahi. Yang mengaku-aku dirinya Tuhan berhak diibadahi ada banyak. Kita lihat agama-agama yang ada ini mengaku-ngaku bahwa Tuhan mereka berhak diibadahi. Tapi kita bilang bahwa zat yang berhak diibadahi hanya Allah. Kenapa? Karena setiap apapun yang mengaku atau diakui oleh orang yang menganut agama tertentu sebagai sesuatu yang berhak diibadati, di saat kita periksa apakah dia memiliki sifat rububiyah, ternyata tidak. Kita bilang, kalau sesuatu itu tidak punya sifat rububiyah, maka tidak berhak diibadahi. Karena zat yang berhak diibadahi hanya zat yang punya sifat rububiyah. Sifat rububiyah seperti tadi telah disebutkan. Jadi kalau kita mendapati ada orang menuhankan Yesus atau menuhankan yang lainnya, kita bilang, kemari, apakah Tuhanmu itu mampu mencipta alam semesta? Kalau jawabnya tidak, nah berarti tidak punya sifat rububiyah. Apakah Tuhanmu itu mampu menghidupkan dan mematikan? Apakah Tuhanmu itu adalah pemilik alam semesta, sehingga tidak ada apapun di alam semesta ini kecuali semuanya milik Dia, dan di saat dipegangi oleh makhluknya itu hanya pinjaman, amanah yang bersifat sementara karena hakikatnya semata-mata adalah milik Allah. Kemudian pertanyaan kita berikutnya, apakah Dia mampu mengatur alam semesta, menentukan dan menetapkan apapun yang dikehendakinya? Kalau jawabannya tidak, maka kita bilang Dia bukan yang berhak untuk diibadahi. Seperti Yesus tidak berhak diibadahi, Fir'aun tidak berhak diibadahi, siapapun yang dituhankan oleh orang, di saat kita pertanyakan kepadanya apakah dia memiliki sifat-sifat rububiyah, kalau jawabnya tidak, maka pastikan bahwa dia tidak berhak untuk diibadahi. Nah, doa Sayyidul Istighfar ini dimulai dengan pengakuan yang luar biasa, ungkapan tauhid yang utuh, di mana seseorang mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Dua macam tauhid telah yakni kita barengkan bersama-sama untuk kita akui kedua-duanya. Allahumma anta rabbi, wahai Allah, engkau adalah Rabbku, pemilik sifat rububiyah. La ilaha illa anta, tiada ilah yang patut diibadahi kecuali engkau. Ini pun pengakuan bahwa Allah lah pemilik sifat uluhiyah. Kemudian khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Khalaqtani, engkau telah ciptakan aku. Wa ana 'abduka, dan aku akui bahwa diriku adalah hambamu. Wa ana 'ala 'ahdika, dan aku terikat dengan perjanjian denganmu. Wa wa'dika, dan aku terikat dengan janjimu. Ahdika artinya perjanjianmu, wa'dika artinya janjimu. Mastata'tu, semampuku, artinya janji-janji itu aku akan penuhi semampuku. Di mana ini adalah pernyataan yang luar biasa bagi seorang hamba. Dia pertama-tama mengakui, khalaqtani, engkau yang menciptakan aku. Ini menegaskan ketuhanan Allah dalam sifat rububiyahnya, di mana kita akui bahwa Allah lah pencipta alam semesta, dan aku akui pula bahwa aku ini engkau yang menciptakannya. Kemudian setelah sadar bahwa aku ini dicipta oleh Allah, maka kita akui pula sifat uluhiyahnya. Maka kita katakan bahwa wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu, siap beribadah kepada-Mu. Jadi kita menguatkan kembali keyakinan kita kepada sifat rububiyah Allah dan sifat uluhiyah Allah dalam waktu yang sama. wa ana ala ahdika, dan aku terikat dengan perjanjian bersamamu. Kita tahu bahwa kita semua manusia itu terikat dengan perjanjian. Kalau pada kesempatan kemarin saya sudah terangkan kepada antum bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, unsur ruh dan unsur jasad, di mana unsur ruh itu sudah ada semenjak Nabi Adam tercipta, sudah ada. Kemudian unsur jasad ini kapan tercipta? Terciptanya di perut ibu, di rahim ibu kita, di mana setelah janin kita itu berada di perut ibu atau di rahim ibu selama 120 hari, maka dikirimlah malaikat untuk meniupkan ruh, nyawa atau jiwa. Maka janin tadi pun hidup. Sehingga kalau seorang dokter atau seorang bidan meletakkan stetoskopnya, memeriksa perut ibu, memeriksa rahim ibu, maka didapati jantungnya telah mulai berdegup, sudah mulai hidup, berdetak. Nah, kematian adalah sebalik. Kematian itu adalah proses berpisahnya nyawa atau jiwa dari tubuh. Yang mati itu hanya jasad. Sementara nyawa tidak mengenal kematian. Dia akan hidup terus sampai hari akhirat nanti. Yang mati jasadnya habis dimakan oleh kutu bumi. Nah, kita lihat. Kita menjadi pelupa di saat kita ini ada di dalam tubuh kita. Tapi setelah ruh dipisahkan dari jasadnya, maka kita kembali menjadi orang yang kuat ingatannya, seperti kekuatannya Adam alaihissalam. Di saat Allah menyatakan wa'allama Adam al-asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama. Kita tahu bahwa kemampuan manusia untuk menghafal itu luar biasa kuatnya. Tapi ternyata lagi-lagi tubuh yang berat ini, yang terdiri dari tulang, daging, darah dan kulit ini terasa berat sekali, membuat kita jadi pelupa, membuat kita ini banyak bersalah. Kenapa? Karena memang ini memberatkan, melelahkan. Kita lagi-lagi ingin beristirahat, lagi-lagi ingin duduk, karena memang tubuh kita berat. Kemudian kita ini diingatkan dengan doa Sayyidul Istighfar ini tentang perjanjian yang telah kita ucapkan di alam arwah, yang termaktub di surat Al-A'raf. Di saat kita itu telah ditanya oleh Allah, antum buka surat Al-A'raf ayat 172. Di sana dinyatakan Allah bertanya, pada waktu itu kita masih alam, kita masih alam dzurriyah, di mana kita masih kecil sekali, sehingga seluruh manusia yang pernah hidup dan akan hidup itu semuanya diletakkan di tangan kanan Allah untuk ditanya oleh Allah. Alastu fi rabbikum, bukankah aku ini Rabb kalian? Dan kita pada saat itu telah menjawab, bala syahidna, benar kami bersaksi. Tapi kalau kita ingat-ingat sekarang, gak pernah tuh, gak pernah. Saya gak pernah janji begitu kepada Allah. Tidak pernah ada perjanjian seperti itu dengan Allah. Ya, wajar itu. Kenapa? Karena kita ini keberatan tubuh. Tapi nanti pada saat tubuh kita mati, kita masuk ke alam barzakh, teringat lagi kita terhadap semua apapun yang pernah terjadi di diri kita. Kenapa? Karena tubuh sudah tidak ada lagi. Nyawa telah berdiri sendiri, sehingga kita akan menjadi orang yang sangat-sangat ingat. Kita akan bertanya, kenapa sih kok Allah menjadikan kita ini pelupa? Antum bayangkan, kalau kita ini bukan pelupa, barangkali kita bilang, kenapa? Karena dengan lupa itu kita beristirahat. Apa sih yang disebut dengan refreshing? Melupakan sesuatu. Kita pindah kepada hal yang lain, meninggalkan hal yang memusingkan kita. Kenapa ada orang menikmati arak? Karena dia ingin melupakan semuanya. Walaupun setelah arak itu lepas pengaruhnya, dia kembali lagi, ingat lagi dan kembali tersiksa. Jadi kita lihat di sini manusia itu membutuhkan lupa. Maka Allah berikan kepadanya lupa. Karena dengan lupa itu seseorang bisa beristirahat. Walaupun minum arak itu kebodohan yang sangat, karena dia sedang merusak akalnya sendiri. Kemudian setelah kita menyadari bahwa kita punya perjanjian dengan Allah, kita pun diingatkan pula dengan janjinya Allah, bahwa Allah itu kalau kita ini benar-benar beriman, yakin kepada Allah itu adalah Rabb dan Allah adalah ilah, kemudian kita mentaatinya sekuat kemampuan kita, maka Allah akan menjanjikan surga untuk kita. Kita pun menagih janji itu kepada Allah dengan pernyataan, wa ana ala ahdika wa wa'dika, dan aku terikat dengan perjanjian denganmu dan janjimu. Karena Allah pernah berjanji bahwa Allah akan memberikan kita surga kalau kita ini beriman kepadanya dan taat kepadanya. Tapi kita pun menyatakan pernyataan, mas papatu, sekuat kemampuanku. Karena memang kita punya kelemahan. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. A'udhu bika, aku berlindung diri denganmu, min syarri, dari kejahatan, ma sana'tu, apa yang aku lakukan. Jadi manusia itu karena lemah, maka dia itu sering berbuat sesuatu yang menyebabkan kecelakaan atasnya sendiri. Kalau kita bertanya, kenapa sih ada musibah? Kenapa sih ada penyakit? Kenapa sih ada bencana? Jawabannya Allah telah menjawabnya. Sebabnya adalah perbuatan tanganmu sendiri. Kenapa kita sakit? Ada sesuatu yang kita lakukan sehingga sakit itu datang kepada diri kita. Kita sudah tahu kalau saya berbuat ini, saya akan sakit. Saya kalau melakukan demikian, saya akan sakit. Saya kalau memakan ini, meminum itu, dan seterusnya, memiliki kegiatan yang begini dan begitu, kurang istirahat dan seterusnya, saya akan sakit. Sudah tahu, tapi dilakukannya, maka dia sakit. Allah pun sudah katakan, jangan berbuat dosa. Dilakukannya dosa, maksiat besar-besaran dilakukan, maka datanglah bencana. Manusia sudah sadar, sudah tahu bahwa penyebab adanya bencana adalah dosa-dosa kita. Jadi kita lihat, apapun kesalahan yang kita lakukan ada balasannya. Bisa jadi di dunia dibalas, bisa jadi di akhirat dibalas. Kemudian kita tahu bahwa itu hak akibat dari perbuatan kita, maka kita katakan, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung diri denganmu dari keburukan apa yang aku lakukan. Artinya, ya Allah, jangan buru-buru engkau timpa aku dengan akibat buruk karena keburukanku. Aku akui bahwa aku ini buruk, aku berbuat dosa, tapi jangan dibalas, ya Allah. Ini kelemahan manusia. Dia berbuat dosa tapi inginnya selamat. Kemudian abu'u laka bi ni'matika 'alayya. Abu'u artinya aku mengakui, a'tarifu, abu'u, aku mengakui laka untukmu bi ni'matika atas nikmat-nikmatmu alaiya terhadap diriku. Artinya aku mengakui akan banyaknya nikmat-nikmat yang engkau curahkan atasku. Wa abu'u laka bidzambi, dan aku mengakui untukmu pula dosa-dosaku. Artinya aku mengakui di hadapanmu, terhadapmu, bahwa aku punya banyak dosa, dan itu dosaku. Aku akui itu dosaku. Ini pengakuan itu menyebabkan ampunan, karena orang yang mengakui dosanya itu menunjukkan bahwa dia tidak sombong. Karena orang yang sombong itu mengingkari kebenaran. Dia tahu bahwa dia telah salah, dia tahu bahwa dia telah berbuat dosa, tapi diingkarinya. Maka itulah kesombongan. Di mana Rasulullah SAW ditanya tentang mal kibru, ya Rasulullah, apa sih kesombongan itu, hai Rasulullah? Dijawab oleh beliau, al kibru batarul haqqi wa ramatun nas. Kesombongan itu adalah pengingkaran terhadap kebenaran dan merendahkan para manusia. Sikap mengingkari kebenaran itu adalah kesombongan. Seseorang telah berbuat dosa diingkarinya, maka itu adalah kesombongan. Wa batarul apa wa ghamatun nas, dan merendahkan orang. Padahal kita ini sama, tidak boleh merendahkan manusia. Di saat kita merendahkan manusia, maka kita sombong. Nah, kita lihat di sini, pengakuan-pengakuan itu adalah kejujuran, adalah tawadhu, sikap rendah diri di hadapan Allah yang sangat terpuji, yang sangat disukai oleh Allah. Karena itu adalah sikap seorang hamba. Karena sebaliknya adalah sikap sombong, sikapnya Tuhan. Kesombongan itu hanya milik Allah. Kemudian faghfirli, maka ampuni aku. Fa innahu la yaghfirul dhunuba illa anta. Maka sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni dosa kecuali engkau. Jadi kita lihat di sini, hadis ini pendek, atau doa istighfar ini, doa sayyidul istighfar ini pendek, namun syarat akan makna, telah memenuhi syarat-syarat ampunan. Seseorang kalau benar-benar ingin diampuni, tidak cukup hanya sekedar mengucapkan astaghfirullah kemudian selesai. Memang itu adalah doa, minta diampuni, tapi itu tidak lengkap. Kenapa? Akui dulu dosa. Mengakui dosa itu sama dengan meletakkan kesombongan. Kemudian mengakui ketuhanan Allah. Apalagi doa ini dimulai dengan keimanan kita terhadap sifat rububiyah Allah, sifat uluhiyah Allah. Kemudian kita akui bahwa diri kita ini dicipta oleh Allah, dan Allah adalah sesuatu yang siap untuk kita ibadahi, dan seterusnya. Ini adalah permulaan-permulaan yang menyebabkan doa ini menjadi doa yang sangat sempurna. Kemudian Kita tahu bahwa di saat kita merasakan sebagai manusia penuh dengan kelemahan dan penuh dengan dosa, menjadikan istighfar itu adalah amalan serius kita sehari-hari, menyebabkan kita ini menjadi dekat kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah duduk di sebelahnya ada seorang sahabat mencuri dengar apa sih yang beliau lakukan. Ternyata beliau itu berdoa istighfar, sekali duduk itu saja dihitung oleh sahabat 70 kali. Bayangkan manusia setinggi takwanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekali duduk berdoa minta ampun kepada Allah itu ternyata mengulanginya sampai 70 kali. Sehingga jangan heran kalau Rasulullah SAW menganjurkan umatnya untuk beristighfar tidak kurang dari 100 kali sehari. Kenapa? Banyak sebabnya. Di antaranya kecepatan kita dalam berbuat dosa lebih cepat daripada kekuatan iman kita, lebih cepat dari kekuatan pikiran kita. Telinga sudah keburu mendengar, mata sudah keburu melihat, kemudian pikiran sudah keburu berpikir buruk, lidah sudah keburu berbicara, sementara iman belum mengatur. Jangan kawan, tapi sudah terkuat. Sementara pikiran baik belum mengatur, jangan kawan, sudah terbuat. Mata sudah melakukannya, telinga sudah menikmatinya, kemudian lidah sudah mengucapkannya, pikiran jahat kita telah mengeksekusinya. Jadi kita lihat di sini, kesempatan kita berbuat dosa itu sangat banyak sekali. Kenapa? Karena peralatan-peralatan tubuh kita dalam berbuat dosa itu sangat cepat sekali. Sementara kekuatan takwa kita belum tumbuh, belum mampu menjadi penghalang dari perbuatan dosa kita. Apakah bisa manusia bebas dari dosa? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena inilah kelemahan manusia. Pada saat Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam, kemudian Allah umumkan kepada para malaikatnya, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sesungguhnya aku telah mencipta untuk bumi seorang khalifah. Maka malaikat pun jadi bertanya, kenapa? Karena malaikat itu memandang suatu keadaan yang sama, di mana yang Allah ciptakan itu Adam memiliki hawa nafsu, seperti Allah telah ciptakan jin-jin yang juga memiliki hawa nafsu. Sementara perbedaan antara malaikat dengan jin, bahwa malaikat tidak punya hawa nafsu. Sehingga asosiasi pada pemikiran malaikat adalah, kalau Adam itu punya hawa nafsu, jin itu punya hawa nafsu, aku atau kami tidak punya hawa nafsu, mereka berbuat dosa, kami tidak berbuat dosa, maka penyebabnya hawa nafsu. Dengan demikian, manusia sama dengan jin akan berbuat dosa sebab hawa nafsunya. Maka malaikat pun kontan langsung berkata kepada Allah, "Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak?" Apakah engkau akan mencipta khalifah yang nanti juga akan berbuat kerusakan di muka bumi dan menumpahkan darah. Padahal kami para malaikat ini selalu siap untuk bertasbih, mengagungkanmu, menyebut-nyebut kesucianmu. Antum lihat di sini, dari awal malaikat sudah langsung paham, sudah langsung paham. Kenapa? Karena malaikat melihat suatu unsur pada diri manusia, yaitu hawa nafsu. Maka Allah pun menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku ini tahu apa yang kalian tidak tahu. Artinya Allah telah menyiapkan takdir, merencanakan kejadian-kejadian yang malaikat belum tahu, karena kejadian itu rahasia Allah. Ternyata Allah telah siapkan di antara para manusia, ada manusia-manusia yang sangat-sangat bertakwa, seperti para rasul, para nabi, para wali, orang-orang soleh dan sebagainya, yang mereka itu manusia tapi tidak seperti jin. Mereka punya hawa nafsu namun mampu menjinakkannya, mengendalikannya, mengaturnya, mengarahkannya untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Sementara jin tidak. Jin membiarkan hawa nafsu mereka liar, tidak mampu mengendalikan hawa nafsu mereka. Maka kita lihat adanya ajaran Islam, apa fungsinya? Fungsinya adalah tazkiyatun nufus, yaitu mensucikan hawa nafsu manusia, agar hawa nafsu itu mampu untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, untuk mau menjalankan kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, mau memelihara dirinya dalam ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, ini yang akan membuat mereka itu suci. Kemudian ada hal lain yang membuat mereka suci pula. Di saat mereka itu tergelincir di dalam dosa, maka Allah siapkan pintu ampunan. Allah pun menyiapkan dirinya untuk menerima para hambanya, meminta ampun kepadanya. Sehingga dengan demikian kita jadi mengerti bahwa ternyata manusia itu punya kesempatan besar untuk berbuat dosa, tapi Allah pun membuka kesempatan besar pula untuk mendapatkan ampunan. Kita lihat di dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yang ternyata dia itu adalah orang yang sangat tergantung kepada untanya. Dia sedang berjalan di tengah-tengah padang pasir yang luas, yang terik panasnya akan mampu membunuhnya. Kemudian ternyata dia pun beristirahat karena kelelahannya, bernaung di bawah sebuah pohon. Kemudian ontanya pun dibiarkannya. Ternyata saat dia terbangun dari tidurnya, dilihat ontanya telah hilang. Maka apa yang terjadi pada diri orang ini? Kalau dia memaksakan diri mencari ontanya, bisa jadi dia terbunuh oleh panasnya matahari dan luasnya padang pasir. Tapi kalau dia tidak mendapatkan kembali ontanya, maka dia pun mati karena kelaparan dan kehausan, karena perbekalan perjalanannya ada di atas punggung onta. Ternyata dia pun pasrah, dia kembali lagi bersandar ke pohon tadi dan mengatakan, apapun yang terjadi aku bertawakal kepada Allah. Maka tidak lama lagi onta itu pun datang menghampirinya. Rasakan di sini betapa senangnya orang ini menerima kedatangan kembali untanya yang di atas punggungnya ada harapan makan dan minumnya. Yang di atas punggungnya pula ada harapan dia akan sampai ke tempat tujuannya. Nah, dari sini Allah menggambarkan bagaimana senangnya Allah menerima orang yang bertaubat lebih daripada senangnya orang itu menerima kembali untanya. Sehingga dikatakan lallahu ashaddu farahan bitaubati 'abdihi min wajidin rahilatahu 'alayha ta'amuhu wa sharabuhu ba'da ya'sihi minha fil ardil muhlikati wa huwa subhanahu huwa alladhi wasfaqahu laha wa huwa alladhi raddaha ilayhi. Adalah Allah lebih senang menerima taubat hambanya dari seseorang yang kehilangan onta tunggangannya, padahal di atas punggung onta itu ada makanan dan minumannya. Setelah dia berputus asa untuk mendapatkan kembali ontanya, dia ada di tanah padang pasir yang membinasakan. Maka di saat onta kembali kepadanya, karena memang dikembalikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan onta itu dengan kebahagiaan dan kesenangan. Maka kita lihat di sini, inilah Allah, bahwa Allah itu memang benar-benar Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sehingga akibatnya apa? Walaupun dia itu tahu bahwa manusia itu banyak berbuat dosa, tapi dengan kasih sayangnya dibukakan pintu untuk beristighfar dan bertobat. Kemudian bagian terakhir dari pembahasan kita, suatu saat seorang tabi'i yang bernama Al-Hasan Al-Basri sedang berzikir, sedang mengajarkan ilmu kepada sebuah lingkaran halaqah, orang-orang yang rajin menuntut ilmu bersama beliau. Ternyata pada saat itu ada seseorang pemuda yang tidak bergabung, memisahkan diri. Kemudian Al-Hasan pun menghampiri dia. Katanya, "Mabaduka la tujalisuna? Apa yang terjadi pada dirimu kok engkau tidak duduk bersama kami?" Kemudian dijawab oleh pemuda tadi, "Inni usbihu baina ni'matin min Allah tastawdibu 'alayya hamdan wa baina dhanbin minni yastawdibu istighfaran." فأنا مشغول بحمده واستغفاره عن مجالستك. Jawabnya, aku pada pagi hari ini berada di antara nikmat yang mengharuskan aku bersyukur kepada Allah dan memujinya, dan aku pun telah berbuat dosa yang mengharuskan aku meminta ampun kepadanya. Maka aku ini sedang sibuk untuk memujinya dan meminta ampun kepadanya. Maka apa jawab Al-Hasan? Anta afqahu indi minal Hasan. Engkau dalam pandanganku lebih berilmu dari Al-Hasan. Jadi dari dirinya sendiri. Jadi engkau memang layak untuk tidak belajar. Kenapa? Karena engkau mengerti betul hakikat daripada apa yang engkau lakukan. Nah, ini manusia, setiap hari ada nikmat yang Allah turunkan kepadanya. Setiap hari pula dia berbuat dosa. Maka kewajiban dia memuji Allah bersyukur kepadanya atas nikmat yang dicurahkan kepadanya. Dalam waktu yang sama dia pun berbuat dosa, maka dia wajib beristighfar, bertaubat kepada Allah. Dua sisi inilah yang mewajibkan kita untuk benar-benar setiap saat membaca Sayyidul Istighfar. Karena doa Sayyidul Istighfar itu padat, padat makna pujian kepada Allah dan taubat serta istighfar kepada Allah. Barangkali itu yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ada pertanyaan-pertanyaan. Bagaimana dengan zikir atau doa pagi dan petang al-ma'zurat yang ditulis oleh Hasan al-Banna? Mohon pencerahan kesahihannya. Berzikir dan berdoa itu adalah amalan fadhail. Berzikir dan berdoa itu adalah amalan fadhail. Dalam pandangan as-salafus salih sampai kepada pandangan para ulama besar sekelas Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz dan Al-Albani dan selain mereka, bahwa amalan fadhail itu boleh bersandarkan kepada hadis-hadis yang dhaif, tapi dengan beberapa syarat. Yang pertama, dhaifnya itu tidak keterlaluan, lemahnya hadis itu tidak keterlaluan. Kemudian yang kedua, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih sahih daripada dia. Kalau ada hadis yang lebih sahih, maka di saat bertentangan tinggalkan, kecuali kalau tidak bertentangan. Nah, dengan syarat-syarat ini kita melihat bahwa pada al-ma'zurat itu banyak hadis yang dhaif. Tapi dhaif dalam masalah fadhail seperti yang sudah dibahas tadi adalah sesuatu yang boleh dilakukan, karena ini adalah fadhailul a'mal, amalan-amalan yang terpuji, amalan-amalan kebaikan yang bukan akidah, bukan ibadah mahdhah, tapi amalan terpuji yang lepas. Nah, akan tetapi di saat kita bisa memilih, maka pilihlah hadis-hadis yang sahih. Di saat kita tersibukkan dengan hadis-hadis sahih yang mencukupi kita, kenapa tidak? Kenapa kita disibukkan dengan yakni kumpulan yakni doa dan zikir yang sebahagiannya adalah hadis yang dhaif? Oleh karena itu kita lihat sudah banyak sekarang ini buku-buku kecil untuk zikir pagi dan petang yang bisa menggantikan al-manthurat. Kenapa? Karena syarat dengan hadis-hadis yang sahih. Tapi kita pun tidak menyalahkan kalau ada kawan-kawan yang rajin membaca al-manthurat. Kemudian bagaimana kita tahu sebatas apa yang disebut dengan semampu kita dalam hal meninggalkan yang telah dilarang Allah, tapi karena sesuatu hal yang kami anggap berat, kami belum bisa meninggalkannya. Kemampuan manusia itu jelas. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi tingkat takwa seseorang, kekuatannya semakin besar. Tapi sebaliknya, semakin lemah iman seseorang, semakin lemah tingkat takwa seseorang, maka kekuatannya pun semakin lemah. Artinya, di saat dia itu berhadapan dengan rayuan dan godaan hawa nafsu sendiri, maka kalau dia itu sangat beriman, sangat bertakwa, maka mampu dia untuk menolaknya. Tapi kalau ternyata iman ini lagi turun, takwa kita ikut pula turun, maka rayuan hawa nafsu itu menjadi kuat. Maka di sini manusia itu diharuskan untuk menjauh dari lingkungan yang buruk. Supaya apa? supaya kalau imannya lagi melemah, takwanya lagi melemah, tidak ketularan orang yang berbuat buruk. Karena saat terbaik untuk syaitan menyergap kita, untuk orang buruk mempengaruhi kita, adalah di saat iman kita sedang turun, takwa kita sedang turun. Maka hindari lingkungan yang buruk. Itu satu cara untuk supaya kita bisa kuat. Cara yang lain supaya kita ini bisa kuat adalah memperkuat ilmu dan hikmah yang kita miliki. Karena ilmu dan hikmah itulah yang akan menyelamatkan kita dari godaan. Karena semua godaan syaitan itu bertentangan dengan ilmu dan hikmah. Semua godaan syaitan, semua rayuan hawa nafsu yang buruk, itu semuanya bertentangan dengan ilmu dan hikmah. Maka kita lihat di sini, di saat seseorang itu ilmunya kuat, hikmahnya luas, maka apa yang terjadi? Dia punya daya tahan yang tinggi di hadapan rayuan syaitan dan rayuan hawa nafsu. Apakah orang yang membaca Sayyidul Istighfar pada pagi hari lalu meninggal hari itu, maka ia masuk surga tanpa dihisab lagi? Mudah-mudahan begitu. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan ampunan. Orang yang meminta ampun kepada Allah dengan pengakuan terhadap dosanya, itu dijanjikan dalam hadis yang sahih untuk mendapatkan ampunan dari Allah. Maka di saat seseorang itu telah mendapatkan ampunan dari Allah, maka sisi baiknya pun akan menguat. Kecuali kalau seseorang itu ternyata banyak berbuat dosa dan tidak siap dengan amal soleh, sehingga nanti di saat dosanya diampuni, amal solehnya tidak naik. Kenapa? Karena dia miskin amal soleh. Dia punya harta tapi bakhil, pelit. Dia punya kesempatan beramal soleh tapi ternyata tidak dimanfaatkan. Dia punya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang semestinya menjadikannya bermanfaat, ternyata tidak pula diambilnya. Maka apa yang terjadi? Saat Allah ampuni di satu sisi, terampunkan dia, amal solehnya tidak mampu mengangkatnya. Bisa jadi dia harus masuk ke api neraka dulu. Bisa jadi demikian. Tapi segala sesuatunya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah boleh sehabis sholat fardu membaca Sayyidul Istighfar sebagai ganti istighfar yang biasa kita baca? Tentunya boleh. Karena apa? Karena doa-doa setelah sholat itu tidak kewajiban, bukan merupakan kewajiban. Boleh kita gantikan. Tapi alangkah baiknya kalau ternyata kita bersikap proporsional, apa yang sudah ditentukan setelah sholat kita lakukan. Sayyidul Istighfar kita lakukan di saat yang lain, sehingga kita mendapatkan semua kebaikan. Apakah dalam keadaan tidak berwudu boleh menggunakan Sayyidul Istighfar dalam berbagai situasi? Boleh. Karena doa dan istighfar, salawat dan seterusnya itu tidak mensyaratkan adanya wudu. Benarkah banyak salawat-salawat yang masyhur dalam masyarakat kita tidak berdasarkan atas dalil yang sahih? Benarkah isi salawat-salawat tersebut banyak berisikan kalimat syirik seperti pujian-pujian terhadap pujian-pujian Nasara terhadap Isa? Kita tahu bahwa orang itu ternyata telah memperluas apa yang disebut dengan salawat, sehingga salawat itu menjadi beratus-ratus macam. Dan kalau kita perhatikan, yang terbanyak itu bukan unsur salawat, tapi kembang-kembangnya itu yang ada di sekitar salawat. Nah, di saat ternyata salawat itu berlebih-lebihan sampai memuji-muji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dari porsinya beliau itu sebagai Rasulullah dan sebagai Abdullah, maka buanglah salawat itu, karena tidak diperlukan. Karena salawat yang baik itu adalah salawat yang mendudukkan Rasulullah pada porsinya, pada kedudukannya. Beliau adalah Rasulullah, beliau adalah Abdullah, tetap saja beliau itu hamba Allah. Jangan diberikan kepada beliau sifat ketuhanan, di mana dipujinya beliau sebagai orang yang mengerti perkara-perkara yang gaib, padahal tidak demikian. Perkara yang gaib itu rahasia Allah. Rasulullah SAW dipujinya dengan pujian-pujian mampu melindungi tempat untuk berlindung, maka kita bilang itu sifat ketuhanan. Yang mampu seperti itu hanya Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian apakah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni boleh ditambahkan ya Karim setelah afuwun Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna, boleh, karena itu ada pada hadis yang sahih. Kemudian adakah Rasul mengajarkan bila kita memasuki rumah baru harus diadakan selamatan, kalau tidak apa yang harus kita lakukan agar rumah selalu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya kewajiban untuk membedakan antara budaya kita sebagai orang Indonesia dengan ajaran Islam. Karena di dalam budaya kita itu banyak warisan-warisan sinkretis yang kita mendapatkannya dari ajaran nenek moyang yang dulu itu. Sehingga apapun dikait-kaitkan dengan waktu, dikaitkan dengan tempat, dikaitkan dengan macam-macam hal. Seseorang kalau mengandung atau membawa gunting, kalau ada sesuatu yang menakutkan masuk ke dalam kolong ranjang, kemudian tidak boleh melakukan safar di hari Selasa, macam-macam hal termasuk di dalamnya adalah perayaan-perayaan. Sehingga akibatnya, kalau ajaran-ajaran itu dikaitkan dengan orang yang tidak mampu, maka akan merepotkan. Semakin miskin dia. Kenapa? Karena banyak perayaan-perayaan yang harus dilakukan. Banyak event-event yang ternyata akan menyita celengannya, tabungannya, dan seterusnya. Kita kasihan terhadap umat ini. Sudah miskin dan harus terus miskin. Karena ternyata banyak hal yang harus biayai besar-besaran oleh mereka. Bagaimana iktikaf sesuai sunnah Rasul? Iktikaf sesuai sunnah Rasul itu adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, di mana pada tanggal 20 Ramadan maghrib seseorang sudah berada di dalam masjid yang dia niati ingin iktikaf di situ, kemudian dia terus berada di tempat itu sampai dengan berangkat melakukan sholat id, Idul Fitri, menuju ke lapangan. Itulah waktu yang dilakukan padanya iktikafnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa amalan-amalannya? Semua ibadah yang dibenarkan dilakukan di masjid itu adalah baik. Menuntut ilmu adalah baik. Melakukan kegiatan yang bermanfaat, ngobrol yang bermanfaat, memberi nasihat dan seterusnya, berzikir, membaca Al-Quran dan seterusnya, semua itu adalah amalan-amalan i'tikaf yang dibenarkan. Baiklah, apa yang disampaikan ini sudah cukup. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.